Seluruh hati telah ku datangi, hanya hatimu yang ku pilih. Seluruh cinta telah ku selami, hanya cintamu yang ku cari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku, hingga bumi tak bermentari. Yang sepertimu yang pernah aku miliki, sungguh tak bisa aku berpaling menjauh darimu.